Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan asyirku billah, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan makna dari syirik, yaitu seorang beribadah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla bersama dengan ia beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya termasuk dari makna syirik, seseorang memberikan ibadahnya kepada mereka para as-salihin, para al-anbiya, para awliya, dan bahkan kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, demikian pula ahlul kitab, bahkan orang-orang musyrikin jahiliyah, adalah ekstrim mereka di dalam menyikapi orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, hingga akhirnya pun mereka menyembah orang-orang yang telah meninggal tersebut. Seperti kisah dari asal muasal sebab munculnya penamaan berhala yang bernama Lata, berasal dari kata Al-Lat yang artinya adalah seorang lelaki yang ia membuat adonan kue untuk mereka para hujjaj, para jamaah haji, dan ia membagi-bagikan kepada mereka secara gratis. Artinya menunjukkan bahwasanya Lata adalah seorang yang soleh, yang suka berderma dengan hartanya, yang suka memberikan makanan kepada mereka tamu-tamu Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Namun tatkala ia meninggal dunia, maka kaumnya pun menyembahnya dan menjadikan terjadi khilaf tentang penamaan Al-Lata. Ada yang menyebutkan batu yang biasa Al-Lata duduk di atasnya, ada pula yang menyebutkan kuburannya, wallahu a'lamu bisawab. Dan termasuk pula dari makna asyirik, jenis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, asyirkul azghar, syirik kecil, yaitu ar-riya, dan demikian pula as-sum'ah. Jika riya berhubungan dengan amalan-amalan yang zahir, yang terlihat, seperti sholat, bersedekah, berhaji, berjihad, dan yang semisalnya. Adapun as-sum'ah berhubungan dengan amalan-amalan yang sifatnya bisa didengar oleh telinga, seperti qiraatul Quran atau khutbah ataukah zikir dan yang semisalnya. Bila amalan yang dilakukan oleh seorang berhubungan dengan lisannya, maka berarti ia melakukan perbuatan as-sum'ah. Namun jikalau yang dilakukan oleh seorang berhubungan dengan amalan yang zahir, yang nampak, terlihat, maka itu dinamakan dengan riya. Di sini kita akan menukilkan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum ibadah bila bercampur dengan amalan atau perbuatan ar-riya. Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ibadah yang bercampur dengan amalan riya ala thalathati awjuh, terbagi menjadi tiga macam. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, ayyakuna al-ba'ithu ala al-ibadati mura'atun nas min al-asli. Apabila yang membangkitkan ibadah seseorang tersebut adalah keinginannya untuk dilihat oleh manusia pada asal dari ibadah tersebut. Maksudnya seseorang yang ia beribadah, akan tetapi asal dari ibadah yang ia lakukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Perkara yang membangkitkan atau memotivasi dirinya untuk beribadah pada awal kalinya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ia maksudkan untuk dilihat oleh manusia. Ini contohnya, ini macam yang pertama. Kaman yusalli mura'atan nas, seperti seorang yang sholat, tujuan awalnya pertama kali dia melakukan ibadah sholat tersebut adalah ingin dilihat oleh manusia. Dari awal kali takbir, tujuannya agar supaya manusia melihatnya. Min ajli ayyamdahu, min ajli ayyamdahahu an-nasu ala salatih. Ia niatkan semata-mata dengan tujuan agar manusia memujinya atas ibadah sholatnya. Fahadha mubtilun lil ibadah. Maka jenis yang pertama ini, kata beliau rahimahullah, membatalkan ibadah tersebut. Ini perhatikan, ibadah yang bercampur dengan ar-riya dibagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjadi tiga bahagian. Yang pertama, bila riya tersebut muncul pada asalnya, atau al-ba'ith, pembangkit motivasi ia melakukan ibadah pada awal kalinya adalah riya, maka jika demikian riya tersebut akan membatalkan ibadah yang ia amalkan. Bahkan keterangan dari mereka para ulama yang kita dapatkan, jenis yang pertama ini termasuk dari syirik akbar. Jenis yang pertama ini termasuk dari syirik akbar. Karena seorang beribadah bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ia berikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-amalu li ajli nasi huwa syirik, atau tarkul amali li ajli nasi huwa riya, wal amalu li ajli nasi huwa syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia termasuk pula makna dari ar-riya. Contohnya kita ingin sholat, namun kita melihat banyak orang yang berkumpul di area yang kita hendak melakukan ibadah sholat tersebut. Karena kita tidak mau kalau misal melakukan sholat akhirnya mereka memujinya, akhirnya mereka melihatnya, ya takut kalau misal ada riya atau ada sum'ah, ya tinggalkan. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyebutkan perbuatan ini termasuk pula makna dari ar-riya, makna dari perbuatan ar-riya. Sehingga dari penjelasan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kita bisa mengambil faedah bahwasanya perbuatan riya tidak hanya berhubungan dengan seseorang melakukan ibadah yang ada indikasi dia niatkan agar supaya dilihat oleh manusia. Bahkan termasuk pula dari makna riya seorang meninggalkan ibadah karena kekhawatiran adanya riya, adanya as-sum'ah, sehingga pembangkit dari riya ini bisa sifatnya perbuatan dan bisa sifatnya ia tinggalkan satu amalan. Keduanya termasuk dari riya. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah taala menyebutkan wal 'amalu li ajli nasi huwa syirkun atau syirkun. Dan melakukan amalan karena manusia itulah syirik. Syirik akbar. Yang melakukan ibadah pada awal kali ia lakukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari syirik akbar. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa hadza mubdilu lil ibadah. Jenis yang pertama ini membatalkan ibadah. Al-wajh tsani, jenis yang kedua, ay yakuna musyarikan lil ibadah fi athna'iha. Riya ini baru muncul pada satu ibadah di pertengahannya. Kalau yang jenis pertama, munculnya riya pada awal kali seseorang melakukan ibadah, pada asalnya. Pembangkit seorang melakukan ibadah adalah riya. Kalau yang kedua ini menunjukkan bahwasanya pada awal kali seseorang melakukan ibadah tersebut dilandasi dengan al-ikhlas. Namun di pertengahan muncul niatan-niatan riya. Di makna kata beliau rahimahullah, maksudnya adalah ayyakunal hamilu lahu fi awwali amrihi al-ikhlasu lillah. Yang membawa dirinya melakukan ibadah tersebut pada awal kali ia melakukannya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Summa tara'a ar-riya'u fi athna'il ibadah, kemudian riya itu baru muncul pada pertengahan ibadahnya. Fa hadhihi al-ibadah, kata beliau rahimahullah, maka macam ibadah yang seperti ini fala takhlu min halain, terbagi lagi menjadi dua keadaan. Terbagi menjadi dua keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, alla yartabita awalul ibadah bi akhiriha. Jika awal ibadah tersebut tidak berhubungan dengan akhirnya. Jika ibadah yang ia lakukan pada awalnya dilandasi dengan ikhlas, ini tidak ada sangkut pautannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah yang ia lakukan pada akhirnya. Maka kata beliau rahimahullah, jika demikian, fa awwaluha sahih bi kulli hal, maka ibadah yang pertama yang ia landasi karena Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang sahih bagaimanapun keadaannya. Wa akhiruha batil, adapun ibadah yang terakhir yang padanya ada muncul riaknya atau sum'ahnya adalah ibadah yang batil. Ibadah yang batil. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada macam keadaan yang pertama ini membagi al-ibadah menjadi dua bahagian. Ibadah yang pertama adalah ibadah yang tidak ada keterkaitannya antara yang pertamanya dengan yang terakhirnya. Ibadah yang tidak ada keterkaitan antara yang pertama dengan yang terakhir banyak. Contohnya adalah sedekah. Seorang bersedekah sebanyak 3 kali. Atau seorang bersedekah pada satu waktu sebanyak 4 kali. Ia bawa di kantongnya berisikan sesuatu yang ia sedekahkan, namun ia bagi menjadi 5 bahagian. Ia berikan kepada si A, si B, si C, si D, dan si E. Namun tatkala ia berikan sedekah tersebut pada 2 orang, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ketika mendatangi orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, muncul niatan riya. Mungkin karena kebetulan orang ini sedang bersama dengan kawannya, sehingga muncul niatan riya. Atau mungkin tatkala ia berikan kepada orang ketiga, keempat, dan kelima, ada orang yang melihatnya, sehingga muncul niatan riya. Maka kalau demikian halnya, ibadah atau sedekah yang ia lakukan pada awal dan kedua kalinya adalah sedekah yang sahih. Adapun yang ketiga, keempat dan kelima adalah sedekah yang batil, yang tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena adanya unsur riaknya. Naam. Ini keadaan yang pertama. Bila ibadah tersebut itu saling berdoa, tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Ataukah semisal zikir, ya kan zikir juga demikian. Zikir itu kan banyak. Ada zikir ini, zikir ini, zikir ini. Macam-macamnya banyak dan terkadang zikir tersebut tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Al-halu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, ayyartabita awalul ibadah bi akhiriha, jika awal ibadah tersebut masih ada hubungannya dengan akhirnya. Ayyartabita awalul ibadah bi akhiriha. Fala yakhlul insanu hina idzin min amrayni. Maka keadaan manusia tatkala itu tak lepas dari dua keadaan. Al-amrul awal, keadaan yang pertama, ayyudafi'ar ria'a wala yusakkina ilaih, atau wala yaskunu ilaih, atau wala yaskuna ilaih. Orang tersebut berupaya untuk menolak riaknya dan ia tidak biarkan riak itu terus menempat pada dirinya, ia tolak. Bal ya'rudu anhu wa yakrahuhu, bahkan tatkala riak itu muncul ia berupaya untuk menolaknya dan ia membencinya. Maka jika demikian, kata beliau rahimahullah, fa innahu la yu'tharu syai'a, maka tatkala itu riya yang muncul yang ia berupaya untuk menolak pada awalnya hingga akhirnya yang ia membencinya tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengampuni kesalahan umatku selama amalan-amalan tersebut masih bersifat betikan di dalam jiwa, masih bersifat keinginan, belum sampai ia lakukan, belum sampai ia bicarakan, sekedar niatan saja. Ini dimaafkan kesalahannya oleh Allah azza wa jalla rabbul alamin. Karena satu amalan akan terhitung ternilai sebagai satu perbuatan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin bila amalan tersebut itu sudah ditampakkan atau diucapkan. Jika tidak, maka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini bila mana amalan tersebut berhubungan dengan as-sayyi'at wal ma'asi, kejelekan, kemaksiatan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seorang yang menginginkan melakukan amalan keburukan, kemudian dia tidak melakukannya, akan ditulis oleh Allah Azza wa Jalla hasanatan wahidah, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan wahidah. Seorang yang ia meniatkan untuk melakukan satu amalan kejelekan kemudian dia tidak melakukannya, Allah Azza wa Jalla akan menulisnya untuknya ada satu kebaikan. Berbeda halnya dengan amalan kebajikan. Selama amalan kebajikan tersebut berhubungan dengan alham, keinginan kuat untuk ia jalankan, namun ternyata dia tidak bisa melakukannya, maka akan tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai satu amalan kebajikan secara sempurna. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Kalau menurut hitungan matematika, berarti kesalahan manusia dengan amalan kebajikannya tentu akan lebih banyak amalan kebajikannya, ya kan? Kalau berdasarkan logika, karena amalan kebajikan sekedar seseorang meniatkan dengan tekad yang kuat akan ternilai satu kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau semisal dia lakukan, akan dikali lipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla bi asyrati amthaliha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Kadang dikali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya, bahkan menjadi 70 kali lipatnya, bahkan bisa berlipat ganda dengan lipat ganda yang demikian banyak. Ini bila seseorang melakukan amalan kebajikan. Berbeda dengan amalan keburukan, tidaklah seseorang itu meniatkan satu amalan namun kemudian dia membatalkannya, akan tertulis satu kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tatkala ia lakukan, tatkala terlihat atau terdengar, terlafadzkan, juga hanya ditulis satu amalan keburukan di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, tidak dilipat gandakan sebagaimana amalan-amalan kebajikan yang ia amalkan. Kalau secara logika berarti hitungan matematika kita, amalan kebajikan seorang manusia lebih banyak dari amalan keburukannya. Maka kalau demikian berarti seorang pasti akan terselamatkan dari hisab. Namun ternyata tidak demikian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan man nuqisal hisabu 'udziba. Seseorang yang terperinci tatkala ia dihisab, seseorang yang dirinci hisabnya, nuqis itu artinya adalah tatkala seseorang melakukan satu amalan kebajikan dibalas dengan amalan kebajikan. Tatkala seorang melakukan amalan keburukan dibalas dengan dosa kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang yang teliti dari diperinci hisabnya oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihi salatu wasalam, udziba, sudah pasti hamba itu akan sengsara, akan binasa, dia akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Namun seorang mukmin tatkala ia melakukan amalan-amalan kejelekan, Allah Azza wa Jalla tidak akan memperlihatkan hisab yang Allah lakukan dengan sang mukmin tersebut. Allah menutupinya, Allah mendekatinya, dan Allah berbicara hanya kepada dirinya, tidak didengar oleh yang lainnya. Kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa yang ia amalkan. Dan inilah makna dari doa yang seorang mukmin, seorang muslim dianjurkan untuk berdoa pada tasyahud akhirnya dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Seorang meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla dihisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu. Seorang diberikan hisab yang mudah oleh Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah amalan-amalan kejelekannya hanya sekedar ditampakkan saja, diperlihatkan saja oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kemudian setelahnya Allah memaafkan. Tidak memberikan sanksi dari amalan-amalan keburukan tersebut. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan seorang muslim yang ia melakukan perbuatan dosa kemaksiatan namun ditutupi aibnya, kemaksiatannya oleh Allah Azza wa Jalla, untuk ia tidak menceritakan kepada yang lainnya. Berbeda halnya dengan satu kenikmatan. Seorang disyariatkan untuk kemudian ia ceritakan kepada yang lainnya, termasuk dalam bab membicarakan nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba kepada hamba yang lainnya, dan yang demikian dikategorikan sebagai bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Adapun tatkala seorang melakukan dosa kemaksiatan kemudian Allah menutupinya, tidak menampakkannya dan tidak terlihat oleh yang lainnya, maka yang diwajibkan baginya adalah menutupi dosa tersebut dengan ia beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu seluruhnya dimaafkan tatkala mereka berdosa oleh Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin. Orang-orang yang mujahirin, yang terang-terangan tatkala ia melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna minal mujahirin, dan termasuk dari orang yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan adalah seorang yang ia berdosa di malam harinya, kemudian di pagi harinya ia ceritakan kepada manusia yang berada di sekitarnya. Nah. Kita kembali kepada pembahasan keadaan yang kedua yang tadi kita sebutkan, bila mana ibadah tersebut adalah ibadah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian muncul niatan riya di pertengahan seseorang melakukan ibadah tersebut, maka keadaan yang kedua ini, keadaan seorang manusia terbagi lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala adalah seorang manusia yang ia tidak menyukai riya tersebut. Ia tidak tenang dengan was-was riya yang ada di dalam dirinya, sehingga ia terus menolaknya, ia terus melawannya. Maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan untuk keadaan yang kedua, yang pertama ini dari keadaan yang kedua, amalan ibadahnya masih diterima oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, dan was-was riya yang muncul dari dirinya la yu'tharu syai'a, tidak memberikan dampak sama sekali. Walaupun yang demikian terus terjadi hingga ia selesai melakukan ibadah tersebut. Semisal seorang yang melakukan sholat, amalan sholat itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dari takbirnya hingga salamnya, ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Maka bila mana seseorang pada awal kalinya ia melakukan ibadah tersebut niatannya adalah karena Allah Azza wa Jalla, kemudian di pertengahan rekaatnya ada unsur riaknya, kemudian ia membencinya, ia berupaya untuk menolaknya, dan ia berupaya untuk kemudian melawannya hingga akhir dari sholatnya, maka was-was ria yang muncul dari dirinya tersebut, selama ia punya keinginan untuk menolaknya dan menepisnya, inilah yu'tharu syai'a, tidak memberikan dampak sedikit pun. Artinya ibadahnya teranggap sah di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam salah satu hadisnya, afdhalu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktubah. Seafdhal-afdhal salatnya seorang manusia, seorang mukmin, adalah salat yang ia lakukan di rumahnya, kecuali salat-salat fardu, salat-salat wajib. Sehingga selain dari salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, yang disunahkan bagi seorang untuk ia lakukan adalah di rumahnya. Di antara hikmahnya seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, tatkala seorang sholat di rumahnya akan bisa lebih menyelamatkan dirinya dari unsur ar-riya, demikian pula as-sum'ah. Ia bisa khusyuk di dalam melakukan amalan ibadah tersebut di rumahnya. Al-amru tsani, kemudian keadaan yang kedua dari keadaan kedua yang tadi disebutkan, bila ibadah tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ayat ma inna ila hadzal riya wa la yudafi'uhu, seorang yang merasa tenang dengan was-was riya ini, dia tidak ada upaya untuk menolaknya, fa hina idzin tubtilu jami'al ibadah li'anna awwalaha murtabitun bi akhiriha. Maka tatkala itu riya yang ada pada dirinya membatalkan semua ibadahnya, karena ibadah yang ia lakukan pada awalnya dan akhirnya itu saling berhubungan. Walaupun riyanya tersebut muncul pada saat terakhir ia menyelesaikan ibadahnya, kemudian dia merasa tenang dengan riya tersebut, tidak ada upaya untuk menolaknya, maka dari yang pertama, dari ia melakukan ibadah tersebut hingga terakhirnya, dari amalan sholatnya sebagai misal, ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ibadahnya dinyatakan sebagai ibadah yang batil. Ibadah yang batil. Berbeda pada keadaan yang pertama, bila mana ibadah tersebut tidak ada saling hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka kita mudah mengatakan pada amalan yang padanya ada riyanya, maka batal dan tidak sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun amalan yang padanya ada keikhlasan, maka amalan tersebut adalah amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kemudian keadaan yang ketiga, kalau keadaan yang pertama tadi seorang yang melakukan riya pada awal ia melakukan ibadah. Kemudian keadaan yang kedua, seorang memiliki niatan riya pada saat ia melakukan ibadah di pertengahannya. Nah, sekarang pada keadaan yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, al-wajhu tsalits ay yatra ar-riya ba'da intihail ibadah. Keadaan yang ketiga, bila riya tersebut muncul setelah dia menyelesaikan ibadahnya. Bila riya tersebut muncul setelah dia menyelesaikan ibadahnya, sudah sholat baru riya, sudah sedekah baru riya, sudah umrah baru riya, ini maksudnya. Maka bila demikian halnya, kata beliau rahimahullah, fa innahu la yu'taru 'alaiha wa la yubtiluha. Maka yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, tidak memberikan pengaruh pada ibadahnya dan tidak pula membatalkannya. Li'annaha tammat sahihah, karena alasan beliau rahimahullah, ibadah yang telah ia lakukan tersebut sudah sempurna. Dia lakukan secara benar. Fala tufsidu bihudutsir riya ba'da dzalik, sehingga tidak bisa riya yang muncul setelahnya itu memberikan kerusakan pada ibadah tersebut. Naam. Ini tiga keadaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tinggal kita memeriksa. Kalau semisal kita melakukan ibadah kemudian muncul riyanya, tinggal kita perhatikan apakah riya yang muncul pada diri kita masuk kategori pertama, kedua, atau ketiga. Tinggal dihukumi sesuai dengan keadaan yang tadi dirinci dan dijelaskan secara gamblang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan lagi, walaysa minar riya ay yafrahal insanu bi'ilmin nasi bi'ibadatihi. Bukan termasuk dari riya munculnya rasa gembira pada diri seseorang disebabkan karena manusia mengetahui ibadahnya. Bukan termasuk dari riya munculnya kegembiraan pada diri seorang muslim tatkala ia mengetahui manusia itu mengetahui amalan yang ia amalkan. Berarti menunjukkan amalannya ikhlas. Kemudian tiba-tiba saja manusia mengetahuinya. Ia sudah menyelesaikan ibadahnya, kemudian manusia membicarakannya, menceritakannya. Oh si fulan, dia ternyata orang yang rajin membaca Al-Quran. Oh si fulan, ternyata dia seorang yang rajin bersedekah. Oh si fulan, ternyata dia adalah seorang yang terus menjaga puasa Senin dan Kemisnya. Muncul kegembiraan pada diri orang yang mendengarkannya dalam keadaan dia sudah menyelesaikannya. Orang membicarakannya, membicarakan amalannya. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan ini bukan termasuk dari perbuatan riya. Li'anna dzalika dalilu imanihi, karena yang demikian, kata beliau atau yang sebelumnya, li'anna hadza innama tar'a ba'da al-firaqi min al-ibadah. Karena yang demikian muncul setelah dia menyelesaikan amalan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, walaysa min riya, bukan pula termasuk dari perbuatan riya, ay yusirral insanu bi fi'li ta'ah, tatkala seseorang itu gembira melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Seorang senang sholat, seorang senang berpuasa, seorang senang untuk bersedekah, ini bukan termasuk dari riya. Rasa senang yang muncul pada diri seorang muslim tatkala ia melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini bukan termasuk dari riya. Li'anna dzalika dalilu imanih, karena ini menunjukkan benarnya keimanannya. Sehingga dengan ini kita mengetahui tanda benarnya keimanan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla adalah diwujudkan dengan ada tidaknya rasa senang yang dimiliki oleh seseorang tatkala ia melakukan satu ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Barang siapa yang amalan kebajikannya membuat dia bahagia dan amalan keburukannya membuat dia itu sedih, maka itulah tanda dari tanda-tanda benarnya seorang mukmin. Adapun keadaan yang pertama yang beliau sebutkan, seorang yang gembira tatkala manusia itu mengetahui amalan kebajikan yang ia amalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang keadaan seorang mukmin yang ia melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian manusia mengetahuinya dan memujinya. Maka Rasul mengatakan dalam riwayat tersebut, tilka ajilu bushral mukmin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang mukmin. Naam. Sehingga terkenalnya seseorang dari satu amalan kebajikan yang ia lakukan berarti terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang terkenal pada satu amalan ketaatan yang ia lakukan dalam keadaan ia meniatkan amalan tersebut bukan untuk Allah Azza wa Jalla, namun karena riya atau kasum'ah. Maka yang demikian akan membatalkan al-ibadah. Kemudian yang kedua, terkenalnya seseorang tatkala melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dilandasi dengan keikhlasan, maka yang demikian tidak mempengaruhi amalan ibadah yang ia amalkan sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah menyebutkan, tilka ajilu bushral mu'min. Anda mendengar? Hah? Enggak dengar? Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Adapun sisa waktu yang ada bisa untuk gunakan untuk merojaah qiraatul Quran ataukah perkara-perkara bermanfaat yang lainnya. Faya subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma tafaddalu, hafizakumullah.